وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada pagi hari ini hari Ahad 22 Safar 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Desember tahun 2014 kita kembali duduk di majelis ini dan juga ikhwanuna yang ada di kediamannya untuk mendengarkan pelajaran tajwid untuk pemula yang disiarkan oleh Radio Rasyid dan Radio Mirasul Anbiya Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-60. Kita memasuki hukum yang baru, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ini ada 4. Yang pertama izhar, ikhfa, qal, dan idgham. Dan yang pertama yang akan kita belajari adalah izhar. Bagaimana cara membacanya? Yaitu nun sukun atau tanwin dibaca jelas jika terdapat setelahnya satu dari 6 huruf yang makhrajnya berada di tenggorokan atau huruf halqi. Caranya kita harus mengingat kembali tentang sifat dari nun, yaitu apa? Sifat bainiyah. Sifat apa? Bainiyah. Dan juga gunnah naqisah pada nun. Kita baca An-asri. Jadi suaranya itu menyambung. An-asri. Min hawli. Jadi membacanya tidak terputus. Contoh terputus adalah seperti ini. An-asri. Min hawli. Nah, ini terlalu terputus. Belum mengamalkan sifat bainiyah atau sifat tawassut pada nun sukun. An'amtu. Min ghairi. Tunhauna. Min khairin. An aminu. Azabin alimin. Azabun alimun. Waman asdaku. Mu'tadin asimin. Nasihun aminun. Waman awfa. Ummatin ajalaha. Barzakhun ila yaumi. Itu tadi adalah izhar pada hamzah. Ya. Kita ulang lagi. An aminu. An aminu. Istamir. Lanjutkan. Yaumi. Ya. Kita lanjutkan. Izhar pada huruf ha. Izhar pada huruf ha sama dengan ketika kita membaca izhar pada hamzah untuk nun sukunnya. Ya. Kita baca dengan sifat bainiyah dan ghunnah naqisah. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Ya. Min haitsu syi'tuma. Min haitsu syi'tuma. Caranya ketika kita mengucapkan nun sukun, ya, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa mengucapkan huruf yang setelahnya. Ya. Min haitsu syi'tuma. Ladun hakimin. Ladun hakimin. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Tarawnahum. Tarawnahum. Jangan taraw, taraw. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Ala kulli syai'in hafidhun. Ala kulli syai'in hafidhun. Fabashsharnahu bighulamin halimin. Fabashsharnahu bighulamin halimin. Fabashsharnahu bighulamin halimin. Kita baca bersama-sama, ya. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Min haitsu syi'tuma. Ladun hakimin. Min haitsu la tarawnahum. Ala kulli syai'in hafidhun. Fabashsharnahu bighulamin halimin. Jangan terpantul, ya, pada bighulamin halimin. Jangan seperti ini. Bighulamin min halimin, tapi min, ya. Min halimin, ya. Dibiarkan sifat dari nun sukun, yaitu sifat bainiyahnya. Jadi masih ada suara yang berjalan atau mengalir. Kita lanjutkan pada huruf yang berikutnya. Min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Man khasyia ar-rahmana. Man khasyia ar-rahmana. Bal hum qawmun khasimuna. Bal hum qawmun khasimuna. Liman khafa maqami. Liman khafa maqami. Liman khafa maqami. Liman khafa maqami. A'jazu nakhlin khawiyatin. A'jazu nakhlin khawiyatin. Bukan a, bukan a, tapi a. A. A. A. A'jazu nakhlin khawiyatin. Man khaffat mawazinuhu. Man khaffat mawazinuhu. Dibaca bersama-sama. Min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Man khasyarrahmana. Balhum qawmun khasimuna. Liman khafa maqami. Ahjadu naflin khawiyatin. Man khaffat mawazinuhu. Kita lanjutkan pada dars yang ke-61, lanjutan pelajaran izhar nun sukun pada huruf-huruf yang makhrajnya berada di al-halq atau tenggorokan. Kita lanjutkan pada izhar pada huruf ain. Ini menurut pengalaman ya, izhar pada huruf ain ini agak sedikit lebih sulit dibandingkan dengan yang lainnya, ya, yaitu dengan seringnya huruf nun itu terpantul, ya, terpantul. Kita baca li ba'din adun. Ya, ada beberapa pembaca yang membaca seperti ini. Li ba'din a, li ba'din a, ya, din a. Dina, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, tetap lidah itu, lidah tetap pada makhrajnya nun. Liba'din sampai habisnya suara, yaitu sifat tawassutnya. Kemudian kita pindah ke makhrajnya ain. Ya, liba'din adun. Ya, liba'. Liba'din adun. Liba'din adun. La zulmun azimu. La zulmun azimun. La zulmun azimun. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Jadi ketika antum membaca fan, itu lidahnya tetap nempel sampai kita siap untuk mengucapkan ain. Kalau belum siap atau suaranya masih ada, kita pindah, maka terjadi pantulan pada huruf nun. Masrufan anhum. Masrufan. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Wa ajran 'aziman. Wa ajran 'aziman. Wa ajran 'aziman. Wa ajran 'aziman. 'Aziman. Ingat, hati-hati pada huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf-huruf isti'la. Biasanya akan menjadi tebal suaranya. Wa ajran 'aziman. Wa ajran 'aziman. Wa an'amta 'alayhi. Wa an'amta 'alayhi. Wa an'amta 'alayhi. Baca bersama-sama. Liba'din aduun. Liba'din aduun. Lahulmun azimun. Masruban anhum. An'amta alaihim. Wa ajran aziman. Wa an'amta alaihim. Kita lanjutkan pada izhar pada huruf ghain. Akharani min ghairikum. Akharani min ghairikum. Min ghillin ikhwanan. Min ghillin ikhwanan. Min ghillin ikhwanan. عذاب غير مردود ذلك وعد غير مكذوب أم خلقوا من غير شيء hati-hati terpantau pada tanwin atau pada nun sukun. Am khuliqu min ghairi syai'in. Am khuliqu min ghairi syai'in. Wa la ta'amun illa min ghislinin. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ lanjutkan, kita ulangi lagi. أَخْرَانِ kita lanjutkan izhar pada ha. Liyastaghfu minhu minhu ha-nya ditambahkan. Liyastaghfu minhu laula yanhahumu ala ilmin hudan fa'rid anhum wa la mauludun huwa jazin anhaakum anhu waja'alna minhum minha khalaqnakum minhumul mu'minuna jadi pada hamzah mu ya minhumul mu'minuna anha mu'ridun kembalikan pada posisi semula. Ketika antum mengucapkan ain, bibirnya dikembalikan pada posisi semula. Anha mu'riduna In huwa illa dhikrun kita lanjutkan pada ikhfa. Kita baca bersama-sama. Liyastaghfu minhu laula yanhaahum 'ala 'ilmin hudan fa'rid Kita lanjutkan pada pelajaran ikhfa pada daris yang ke 62 halaman 77. Nun sukun atau tanwin dibaca samar atau ikhfa jika setelahnya ada satu dari 15 huruf yang berdekatan makhraj dengan nun. 4 huruf lisan dan 1 huruf bibir. Cara membaca ikhfa. Posisikan lidah bersiap-siap melafazkan huruf setelah nun sukun atau tanwin. Sebagai contoh, ya. Min zikrin setelah mengkasrah mim, ya. Letakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas tanpa tekanan. Tidak menempel atau tidak menempel sempurna. Bersiap melafazkan huruf zal. Di saat itu pula berikan gunnah kamilah. Terkhusus huruf qaf, kaf, lidah bagian belakang menempel rapat ke langit-langit dengan sempurna. Wallahu a'lam. Kita baca. Antum yang sudah mengetahui makharijul huruf maka disiapkan. Misalnya sekarang kita baca man taba. Coba. Maka lidahnya disiapkan untuk mengucapkan huruf ta tanpa apa? Tanpa tekanan atau tidak menempel sempurna. Ya. Kalau kita tempelkan sempurna, maka suaranya akan seperti ini. Mantaba. Ya. Tapi ini tidak menempel sempurna. Man. Coba. Man. Mantaba. Man, sekarang kesa mansuran. Lidahnya disiapkan ujung lidahnya ke gigi bagian atas. Mansuran. Kemudian ke jim berarti tengah lidah. Yunjihi. Kemudian ke dal. Jadi harus hafal benar. Dengan apa? Makharijul huruf. Andadan. Andadan. Min zikrin. Sekali lagi. Man taba. Mamaduran. Yunjihi. Andadan. Kita baca latihan yang ada di bawahnya. Antum laha akifuna. Antum laha akifuna. Adalin tajri. Aw min tahti arjulikum. أو من تحت أرجلكم كلوا من ثمره قولا ثقيلا. Lidahnya kita siapkan untuk membaca huruf yang berikutnya setelah nun sukun. Qawlan thaqilan. Wal unsa bil unsa. والأنثى بالأنثى كان مزاجها زنجبيلا رطبا جنيا رطبا جنيا علينا ننجي المؤمنين ولكل درجات ومن دخله وجد من دونهما نارا ذات لهب أم لم تنذرهم وأنذر الناس طب جاب رسول السماء أنتم أيوة أنتم لها عاكفون عجل تجري أو من تحت أرجلكم قلوب تمره قولا ثقيلا والأنثى بالأنثى سكال لكي وجد من دونهما نارا ذات لهب أم لم تنذرهم وأنذر الناس ketika أم لم تن posisi ketika dengung sudah kembali pada posisi semula أم لم تنذرهم ya وَأَنذِرِ النَّاسَ ya ilahuna sampai di sini pelajaran kita semoga bermanfaat dan sering diulang-ulang untuk membiasakan lisan kita sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain والحمد لله رب العالمين